salju di kutub utara, masihlah putih cinta di hatiku kepadamu. Dalamnya dasar lautan selatan, masihlah dalam kasih di hatiku kepadamu. Takut di suatu waktu cintamu menghilang, lalu masihlah dalam kasih di hati.